ini kita bacakan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sedang sakit semoga lebih baik segera dirawat. Dijauhkan penyakitnya dengan afiat dan kesembuhan dan rahmat, dan juga semua saudara dan kerabat kita yang sakit. Allahumma barakat nas wa tashafi wa afiat wa ma'afi. La shifa illa shifa'u shifa'an la yuwadi usakatan wa la alama. Dan juga mereka yang wafat, saudara dan kerabatnya tertulis di sini, dan juga saudara dan kerabat kita yang wafat, semoga dimuliakan di alam universal. Dari segala kesulitan di alam berwah diberikan kelimpahan kemuliaan. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi wa rabbahu wa rabbi wa rabbahu wa kuntuzilhum wa sifman khalahum wa sifman mahtar jual barat. Juga kita semua di sini tertulis yang mempunyai hajat agar dikabulkan segenap hajat. Semua kita yang tertulis di sini dan tertulis di hati kita agar dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Untuk saudara kita yang meminta nama untuk putranya, nama yang saya sarankan adalah Muhammad Nurul Ridha. Muhammad Nurul Ridha yang artinya Muhammad Cahaya Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga putra ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Jadi kebanggaan ayah bundanya dunia dan akhirat. Dalam nubuat kita mintakan dari ayah dan kita wabila disayyid al-Nabi Mustafa Qatas Rabbal Masyurah. بالله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا في كل وقت رحيم. سيدنا محمد في الماء الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافانا وتولنا فيمن تولينا Oh,